زيارته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفعل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يقره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. شرح قوله عن عقبة بن عامر هكذا وقع في نسخ التوحيد وصوابه عن عروة بن عامر نسخ Pak bukan نسخ نسخ جمع dari نسخ في نسخ نسخ التوحيد نسخ التوحيد وصوابه عن عروة بن عامر كذا أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما وهو مكي اختلف في نسبه فقال أحمد عن عروة بن عامر القرشي وقال غير الجهني واختلف في صحبته فقال البواردي له صحبة وذكره ابن حبان في سقاط التابعين وقال المزي لا صحبة له فصح قوله فقال أحسنها الفعل قد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفعل وروى الترمذي كان يعجبه الفعل فاعل وروى الترمذي وصححه عن أناس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع يا نجيح يا راشد وروى أبو داود عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه فإذا أعجبه فرح به فرح به wa in kariha ismahu ru'ya karohiya karohiyatu dzalika fi wajhihi wa isnaduhu hasanun wa hadza fihi isti'malul fa'li qala ibnul qayyimi akhbara sallallahu alaihi wasallam annal fa'la minat tiyarati wa huwa khairuha fa abtala at-tiyarata fa akhbara annal fa'la minha walakinnahu khairun minha fa fasala bainal fa'li wa tiyarati lama bainahuma lima bainahuma minal imtiyazi wat tadadi wa naf'i ahlihima wa madarrati akhari wa nadhiru hadha man'uhu khabar dari nadhir wa nadhiru hadha man'uhu minar ruqa bisyirki wa idnuhu firruqyati idza lam yakun fiha syirkun wa lama lima fiha minal manfiati manfaati al khaliyati minal mafsadati. Nah, tayyib bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala al-musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan wali Abu Dauda dan Imam Abu Daud meriwayatkan bi sanadin sahihin dengan sanad yang sahih an Uqbah bin Amir dari Uqbah bin Amir qala dzukirat at-tiyaratu 'inda Rasulillah tatayur pernah disebutkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ahsanuha al-fa'lu. Ya, at-tiyarah tasya'um bit-tuyur, ya, merasa pesimis dengan burung dan yang lainnya. Maka Nabi SAW mengatakan ahsanuha al-fa'lu, Maksudnya apa ini? Bahwasanya fa'al juga minat tiarah, lakinnahu khairuha wa afdaluha. Namun dia juga yang paling baik, yang paling afdal. Rasa optimis. Namun bukan merasa hoki. Bukan merasa hoki. Ya. Qala, kemudian wala taruddu musliman, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wala taruddu musliman. Ya. Dan jangan sampai tatoyur itu menghalangi seorang muslim dari maksud dan tujuannya. Ya. Jangan sampai dia menghalangi, mencegah tekad seorang muslim dari tujuannya. Misalkan dia mau berangkat, mau melakukan sesuatu, dia dengar suatu hal, dia melihat suatu hal yang dianggap sial, jangan mencegah dia. Ya, fa idza ra'a ahadukum ma yakrah, apabila salah seorang di antara kalian, ya, dia melihat apa-apa yang tidak dia sukai, ya, yang di situ akan membangkitkan rasa pesimis dia. Fal yaqul, maka hendaklah dia mengatakan Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bika. Ya. Nah, kalau dia melihat sesuatu hal yang enggak dia sukai, yang ini berpotensi munculnya tatoyur, maka dia mengucapkan Allahumma la ya'ti bil hasanati, ya Allah, enggak ada yang bisa mendatangkan kebaikan illa anta, kecuali Engkau ya Allah. Ya. Kemudian walayat fa usayiat, tidak ada yang bisa menolak berbagai keburukan illa anta, kecuali Engkau ya Allah. Wala haula wala quwata illa bika, dan tidak ada daya dan upaya kecuali, ya, dengan pertolongan Engkau ya Allah. Nah, taibar kalafikum, paham sini ya. Nah, syarah kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, an qawluhu an Uqbah bin Amir, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari Uqbah bin Amir, wa hakadha waqa'a fi nusakh tauhid. Inilah yang memang terdapat dalam berbagai naskah-naskah kitab tauhid. Nusakh tauhid maksudnya naskah-naskah kitab tauhid. Ya. Wa shawabu, namun yang tepat, an Urwata, bukan Uqbah tapi Urwah bin Amir. Bukan Uqbah. Kada akhrajahu Ahmad wa Abu Daud wa ghairuhuma. Demikianlah yang dikeluarkan Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya. Ya, wa huwa makkiyun. Ya, dan Urwah inilah seorang penduduk Mekah, ukhtulifa fi nasabihi. Namun diperselisihkan tentang nasabnya. Faqala Ahmad, Imam Ahmad mengatakan an Urwata ibn Amir al-Qurasy, berarti orang Quraisy. Ya. Al-Khalal juga menyebutkan demikian. Ya, Al-Qurasy. Sufyan ats-Tsauri juga mengatakan demikian. Muwaqqi' Ibnu Jarrah juga mengatakan demikian. Ketika membawakan hadis ini dari Uqbah bin Amir Al-Qurasy, berarti orang Quraisy. Ya. Kemudian wa qala ghairuh. Ya, sedangkan ulama yang lain mengatakan nisbahnya adalah Al-Juhani, bukan Al-Qurasy. Ya. Ini semisal Imam A'mas mengatakan bahwa Uqbah bin Urwah bin Amir nasabnya yang benar adalah Al-Juhani. Nah, Al-Askari juga merajihkan demikian. Ibnu Hajar juga menyebutkan demikian. Ya, waqtu lifa fi shohbatihi. Nah, kemudian Urwah bin Amir ini diperselisihkan tentang statusnya sebagai sahabat. Faqala Bawardi, ya, Bawardi Al-Hafidz Al-Alama Al-Muhaddis As-Siqah Muhammad bin Sa'ad bin Muhammad As-Sa'di Al-Bawardi mengatakan lahu sohbatun. Dia memiliki sohbah, memiliki status sahabat. Artinya pernah menjadi apa? Pernah berjumpa dengan Nabi, berarti jadi sahabat, ya. Wa dzakarahu Ibnu Hibban, Ibnu Hibban menyebutkan hal ini di Siqat At-Tabi'in. Wa qala al-Mizzi la subbahta lahu tasihhu. Yang benar adalah kata, kemudian kata Imam Al-Mizzi la suhbata lahu. Urwah bin Amir enggak pernah memiliki suhbah. Enggak memiliki suhbah, enggak pernah memiliki status sebagai sahabat. Ya, tasihhu yang tepat demikian. Enggak ada yang benar dia memiliki status sebagai sahabat. Tayyibarakallahu fiik. Nah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ahsanuha al-fa'lu. Hanya yang terbaik dari tiara adalah al-fa'lu. Ya, al-fa'lu. Rasa optimis. Wa qad taqaddama dan telah berlalu annahu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu al-fa'lu. Bahwa al-fa'l rasa optimis membuat kagum beliau. Wa rawat Tirmidzi wa shahahahu Imam Tirmidzi meriwayatkan dan beliau mensahihkannya an Anasin dari Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja li hajati. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau keluar untuk suatu hajat beliau yuhibbu ayasma'a, maka beliau ya suka untuk mendengar perkataan ya ya najih ya rasyid, nah, wahai orang yang najih, nah, yang berhasil, yang lolos, yang sukses, ya rasyid, nah, wahai orang yang rasyid, nah, Nabi suka ini, wahai orang yang dapat petunjuk gitu. Sama kayak orang Arab ya, menamakan orang yang terkena sengatan man ludhigha, siapa yang disengat dinamakan ya salim. Baik, barakallahu fikum. Ya, wa ra'a Abu Dawud an Buraidah, Abu Dawud meriwayatkan dari Buraidah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yatatayyaru min syai'in. Nabi enggak pernah sedikit pun bertatoyur. Wa idza kana ba'sa amilan sa'ala an ismih. Apabila Nabi mengutus seorang amil pekerja, maka Nabi bertanya tentang namanya. Fa idza ajabahu farihabi. Kalau namanya membuat beliau kagum, maka beliau gembira dengannya. Wa idza karihasmahu, apa beliau enggak suka namanya, ru'iya karahiyatu dzalika fi wajhi. Maka akan nampak, dilihat ketidaksukaan Nabi akan nama tersebut pada wajahnya. Isnaduhu hasan. Sanadnya hasan. Ya. Hai barakallahu fikum. Wa hadza fi istimalil fa'l. Ya. Belum ya, kelewat ya. Wa hadza fihi istimalul fa'l. Qala Ibnu Qayyim. Ya. Dan di dalam hadis ini terdapat penggunaan fa'al. Rasa optimis. Ini yang diperbolehkan, bahkan membuat Nabi kagum. Kata Ibnu Qayyim, akhbar sallallahu alaihi wasallam annal fa'la minat tiyarati. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya fa'al sebenarnya dia juga termasuk dari tiyarah. Ya. Wa huwa khairuha, namun yang paling baik. Namun ingat ya, dia bukan hoki. Kalau hoki bahasa kita itu, wah, oh, ini bawa hoki nih. Ya, sama juga kayak tiyarah. Tiyarah juga. Nah, ini rasa optimis. Rasa optimis. Ya. Wa abtala at-tiyarata, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membatalkan tiyarah, wa akhbara dan beliau mengabarkan annal fa'la minha. Bahwasanya fa'al rasa optimis juga masuk bagian dari tiyarah, walakinnahu khairun minha. Namun ini yang lebih baik, paling baik. Fa fasala bainal fa'li wa tiyarati lima bainahuma minal imtiyazi wat tadaddi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membedakan antara keduanya, tiyarah dan fa'al, karena di antara keduanya ada perbedaan dan justru ada tadad, ada kontradiksi. Wa naf'i ahadihima wa madaratil akhar. Ya, ada yang satu bermanfaat dan yang satu lagi justru memberikan mudarat. Wa nadhiru hadha man'uhu minar ruqa bisyirki. Yang serupa dengan ini di larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ruqyah yang disertai kesyirikan. Wa idnuhu, dan beliau mengizinkan ruqyah fir ruqyati idalam yakun fiha syirkun. Apabila enggak terdapat kesyirikan. Lima fiha minal manfaati al-khaliyati minal mafsadati. Karena dalam ruqyah yang syar'iyah itu terdapat manfaat dan terbebas dari mafsadah. Nah, faddal. Bismillahirrahmanirrahim. Allah rahimahullah ta'ala. Qawluhu wa la taruddu musliman. Qawla tayyibi. تعريض بأن الكافر بخلافه قوله اللهم لا يأتي بالحسنة إلا أنت ولا يدفع سيئاتي إلا أنت أي لا تأتي تيارة بالحسنات wala tadfa'u al-makruhati bal anta wahdaka la syarika la alladhi ta'ti bil hasad bil hasanati wa tadfa'u as-sayyiati fa fihi nafyu ta'alluqil qalbi bi ghairillahi fi jalbi nafyi aw daf'i dharrin wa hadha huwa at-tauhid huwa du'a'u munasibi. Di bawahnya Bu Akila. Antum, hah? Iya, ayatnya kelewat itu. Memang enggak ada di cetakan dia. Terus wa huwa du'a'u munasibi liman waqa'a wa huwa du'a'un munasibun. Oh, wa huwa du'a'un munasibun liman waqa'a fi qalbihi syai'un minat tiyarati wa tasri wa tasrihun bi annaha la tajallubu la tajlibu la tajlibu naf'an wala tadfa'u dharran wa yu'addu manittaqadaha syafihan musyrikan qawluhu wala haula wala quwwata illa bika isti'anatun billahi ta'ala 'alal 'ala fi'li tawakkuli wa adami wa adamil iltifati ila tiyarati allati qad takunu sababan liwuqu'il makruhi uqubatan lifa'ilihi lifa'iliha wadhalika du'a'u innama yasduru an haqiqati tawakkuli alladhi huwa aqwa al-asbabi fi jalbi khairati fi jalbil khairati wa fi jal fi jalbil khairati wa daf'u wa daf'i al makruhati wal khawlu wa tahawal at tahawulu tahawulu al inti ah ada wawnya itu al intiqalu min halin ila halin wal quwwatu ala dhalika billahi wahdahu fa fihi at-tabar tabri satu fa fihi at-tabarri min khawli minal khawli wal quwwati wal masiati biduni khawlillahi wa quwwatihi wa masiatihi wa hadha huwa at-tauhidu fi rububiyyati wa huwa dalilu ala tauhidil ilahiyyati alladhi huwa ifradullahi ta'ala bi jami'i anwa'il ibadati wa huwa tauhidul qasdi wal iradati wa qad taqaddama bayanu dhalika bihamdillahi. Naam. Baik. Wa qawluhu la taruddu musliman. Nah, jangan sampai tatayur ini mencegah seorang muslim ya dari maksud, tekad dan tujuannya gara-gara mendengar, melihat sesuatu yang dianggap memberikan efek ya. Tatayur. Abi. Nah. Uridu umman jadidatan, kata dia tuh. Baik. Qalat At-Tibi, kata At-Tibi, ta'ridun bi annal kafira bi khilafihi. Hal ini merupakan ta'rid, kayak semacam suatu ungkapan secara enggak langsung ya, bahwa orang kafir berbeda dengannya, bi annal kafira bi khilafihi. Orang kafir berbeda dengannya. Ya, ini orang kafir justru lebih senang dengan tatoyur. Nah, enggak suka rasa optimis. Nah, baik, itu maksudnya. Kemudian wa qawluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta. Ya, tidak, ya Allah, kalau ini muncul tatayur, ya segera ucap, ya Allah, tidak ada yang memberi bisa, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, tidak ada yang bisa menolak keburukan kecuali Engkau. La haula wala quwata illa bika. Ai la ta'ti atiyaratu bil hasanat wa la tadfa'ul makruhat. Ya, Yaitu maksudnya tatayur, dia enggak bisa mendatangkan kebaikan. Enggak bisa mencegah apa-apa yang dibenci. Bal anta wahdaka la ila syarikalak. Bahkan engkau ya Allah, engkau semata yang tiada sekutu bagi engkau. Allazi ta'ti bil hasanati wa tadfu as-sayiat. Rajan itu makruhat ya. Yang mendatangkan kebaikan dan mencegah hal-hal yang dibenci. Nah, kalau di ana ini ada ayat ini wal hasanatu hunaka an-ni'am. Kalau di ana ada enggak di antum? Di Abu Aqilah tadi enggak ada, di Marwanto. Ya saya bacain aja. Dan yang namanya hasanat di sini maksudnya lah nikmat-nikmat, sayiat masaib. Ya, sayiat di sini maksudnya berbagai musibah. Sebagaimana firman Allah wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Ya. Dan jika mereka mendapat kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Ya. Wa in tusibhum sayiatun yaqulu hadhihi min indik. Ya, nah, jika mereka mendapatkan keburukan, ya, jika mereka mendapatkan keburukan, maka mereka mengatakan ini dari engkau. Ila qaulih ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Apa aja kebaikan yang engkau dapati, maka itu dari Allah. Keburukan yang engkau dapati itu dari hasil dirimu sendiri. Ya, karena dosamu. Fa fihi nafyu ta'alluqil qalbi bi ghairillah. Ya, maka dari doa tadi, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta. Di dalam doa ini terdapat penafian dari dinafikannya, diingkarinya, ya, bergantungnya kalbu kepada selain Allah fi jalbi naf'in aw daf'i durrin. Ya. Bergantungnya kalbu dalam ingin mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Wahada wa tauhidu, dan inilah tauhid. Wa huwa du'aun munasibun, dan ini adalah doa yang munasib, ya, yang memang ya, cocok. Liman waqa'a fi qalbihi syai'un min at-tiyarati, bagi orang yang di kalbunya sedikit berkocol ada tatayur. Wa tasrihun bi annaha la tajlibu naf'an wala tadfa'u durran. Ya, dan juga ada tasrih penegasan bahwasanya tatayur itu enggak bisa mendatangkan manfaat, enggak bisa mencegah mudarat. Wa yu'addu man taqadaha safihan musyrikan, dan dianggap orang yang meyakininya tatayur itu bisa memberikan manfaat, menolak mudarat, itu dianggap sebagai orang yang safih dan musyrik, sebagai orang yang bodoh lagi musyrik. Kemudian sabda Nabi, wala haula wala quwata illa bika. Ini isti'anatun billah, ini bentuk meminta pertolongan pada Allah Ta'ala ala fi'ilit tawakkul. Ya. Untuk senantiasa melakukan sikap tawakal wa adamil iltifat, dan tidak menoleh ilat tiarati kepada suatu yang dianggap sial tadi. Allati kanat takunu sababan liwuku'il makruhi ukubatan lifa'iliha. Yang memang terkadang itu menjadi sebab dari, ya, sebab ya dari munculnya sesuatu yang dibenci tadi sebagai hukuman bagi pelakunya. Ya. Ya, baik. Jadi ketika seorang bertatoyur, wah ini ntar sial nih. Beneran ya, terjadi. Kok begitu? Iya, sebagai hukuman buat dia. Sebagai hukuman. Wah, ini kayaknya enggak beres nih. Kenapa? Burung anginnya kok beda ya gitu. Nah, cuacanya kok gak enak ya. Kalau cuaca gak enak, itu prediksi dagang pinggir jalan, wah ini kayaknya sepi nih cuacanya. Ya itu jelas hisiah, mahsus ya, bukan tatoyur itu. Wadhalika du'aun, wadhalika idad, wadhalika ad-du'au innama yasduru an haqiqati tawakkuli alladhi huwa aqwal asbabi fi jalbil khairati wa daf'il makruhat. Ya. Dan doa ini, doa kalau muncul tatayur, doa ini ya, itu muncul dari hakikat tawakal. Dan dia adalah sebab yang paling kuat dalam mendatangkan kebaikan dan menolak apa-apa yang dibenci. Wala haula wala quwata illa billah. Wal haul adalah at-tahawul wal intiqal. Ya, sikap berubah, beralih min halin ila halin, dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Wal quwah, kekuatan ala dzalik. Billah, ya, kekuatan itu semua ada pada Allah wahdah semata, la syarikalah, yang tiada sekutu baginya. Ya, wa fa fihi at-tabarri, maka dalam doa ini terdapat at-tabarri, pembebasan diri kita dari haul, dari daya, wal quwwah, kekuatan, wal masyiah, dan kehendak, biduni haulillah wa quwwatihi wa masyiatihi, tanpa ya daya dan kekuatan dan kehendak dari Allah. Hadza huwa tauhid fir rububiyyati, inilah tauhid rububiyyah, wa huwa dalil wala tauhidil ilahiyyah, dan juga ini sekaligus dalil akan tauhid ilahiyah, tauhid ibadah, alladhi huwa ifradullah ta'ala bi jami'an wa il ibadah, yaitu mengesakan Allah taala dalam seluruh jenis-jenis ibadah, wa huwa tauhidul qasdi wal iradati, yang ini disebut tauhid al qasad dan iradah. Kalau tauhid asma wa sifat, tauhid al ma'rifah. Wa qad taqaddama bayanu dzalika bihamdillah, telah berlalu penjelasan hal ini alhamdulillah. Naam, faddal. Bismillah. Qala rahimahullah, qala musannifu rahimahullahu taala, wa ani ibni mas'udin marfu'an, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, wa ma minna illa walakinallaha yudhibuhu bitawakkuli, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu, wa ja'ala akhirahu min qawli ibni mas'udin. Syarhun, wa rawahu ibnu Majah wa ibnu Hibbana wa lafdu Abi Dawud, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, salasan, وهذا صريح في تحريم الطيارة وأنها من الشرك لما فيها من تعلق القلب على غير الله تعالى. قال ابن حمدان تكره الطيارة وكذا قال غيره من أصحاب أحمد. قال ابن مفلح والأولى القطع بتحريمها لأنها شرك وكيف يكون الشرك مكروها الكراهة al-istilahiyata. Qala fi syarhi sunani, wa innama ja'ala tiyarata minas syirki li'annahum kanu ya'taqiduna anna tiyarata tajlibu lahum naf'an aw tadfa'u anhum darran idha amilu bimujibihi, faka'annahum asyraku ma'allahi ta'ala. Qawluhu wa ma minna illa, qala Abul Qasim al-Asbahani wal Mundhiri fil hadithi itmarun wat taqdiru wa ma minna illa wa qad waqa'a fi qalbihi syai'un min dhalika, intaha. Wa qala al-Khalqali hadful mustathna lamma lima yatadammanahu minal halati al-makruhati, lima yatadammanuhu lima yatadammanuhu minal halatil al-makruhati. Wa hadha min adabil kalami. Qawluhu walakin allaha yudhibuhu bitawakuli, ay lakin lamma tawakkalna anallahi fi jalbin naf'i au daf'id dharri azhabahallahu anna bitawakulina alaihi wahdahu. Qawluhu wa ja'ala akhirahu min qawli ibn mas'udin. Qala Ibnu Qayyim wa huwa as-shawabu fa inna at-tiyarata naw'un min asy-syirki. Naam. Baik. Di mana tadi ya? Qala al-musannif ya wa an Ibnu Mas'ud, ya, kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari Ibnu Mas'ud, marfu'an, secara marfu', at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Ya, tatoyur menganggap sial adalah kesyirikan, tatoyur menganggap sial adalah kesyirikan. Tatoyur itu tasya'um bi aswatit tuyur, ya, merasa sial dengan mendengar suara-suara burung atau melihat. Nah itu tatoyur itu. Wa ma minna illa, dan tidaklah dari kita melainkan. Nah ini ada yang mahdhuf. Ya. Ya, tadi sudah dibacain. Dan tidaklah kita pasti memang ada berkocol di kalbunya tatoyur gitu. Walakinallaha yudhibuhu bitawakkuli, namun Allah menghilangkannya dengan si kita bertawakal. Ya, hadis diriwayatkan Abu Daud, Tirmizi, dan disahihkan oleh Tirmizi. Ya, wa ja'ala akhirahu min qauli Ibnu Mas'ud. Dan menjadikan perkataan terakhir adalah perkataan dari Ibnu Mas'ud. Syarah. Ya. Warwah Ibnu Majah, Ibnu Majah meriwayatkan, wa Ibnu Hibban juga meriwayatkan, walau Ibnu Abi Dauda, dan lafaz ini diriwayat dari lafaz Abu Daud, riwayat Abu Daud, atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun, sampai 3 kali. Kalau di dalam hadis Ibnu Mas'ud tadi hanya 2 kali. Wa hadza sharihun bi tahrimi tiyarati, dan ini termasuk yang sharih, yang jelas gamblang sekali tentang diharamkannya tatayur, anggap sial. Wa annaha minasyirki lima fiha min ta'alukil qalbi ala ghairillah. Dan di dalam tatayur ini terdapat kesyirikan karena di dalamnya terdapat ketergantungan kalbu kepada selain Allah. Qala Ibnu Hamdan, ya, tukruhu at-tiyaratu, dimakruhkan tatayur. Namun kalau salaf dulu mengucap tatayur apa tiar tukroh makruh, itu bukan yang kita kenal makruh tanzih, yang dilakukan gak berdosa namun dibenci. Tapi maksudnya apa? Haram. Wakada ghairuhu, wakada qala ghairuhu min ashabi Ahmad. Demikian pula yang lainnya dari para murid-murid Imam Ahmad mengatakan demikian. Wa qala Ibnu Muflih, Ibnu Muflih Al-Hanbali mengatakan wal aula al-qatlu bitahrimiha. Ya, yang lebih utama adalah ya, dipastikan keharamannya, li'anna hasyirkun, karena itulah kesyirikan. Wa kaifa yakunu asyirku makruhan al-karahata ala istilahiyata. Ya, nah bagaimana mungkin ya, syirik ini menjadi makruh yang kita kenal secara istilah, kalau dikerjakan hanya dibenci, bukan. Tapi memang makruh haram. Qala fi syarhi sunan, ya, beliau mengatakan dalam syarah sunan, syarah sunan, innama ja'alat tiyarata minal syirki li'annaha kanu ya'takiduna anna tiyarata tajlibul lahum naf'an au tadfa'u anhum darran idha amilu bimujibih. Ya. Dan beliau menjadikan tatayur ini termasuk kesyirikan karena mereka dahulu, orang-orang Arab dulu, mereka meyakini bahwasanya tatayur, menganggap sial ini bisa mendatangkan manfaat untuk mereka atau menolak mudarat kalau mereka telah mengetahui bimujibihi. Ya. Idza amilu, apabila mereka telah melakukan ya, ya hal-hal yang seharusnya gitu. Ya, jadi kalau dengar ini, wah enggak boleh begini nih. Nah, mereka melakukan itu konsekuensi dari tatayur tadi. Ya. Baik, kalau anak perawan duduk di pintu lama jodoh, akhirnya mereka praktekkan tuh, anak-anak perawannya nggak ada yang duduk di pintu. Tahu duduknya di mana? Fakannahum asyraku ma'allahi taala, maka seakan-akan mereka menyekutukan Allah taala. Wa qauluhu wa ma minna, dan kata Nabi. Dan tidaklah kita, kata Abu Qasim Al-Asbahani wal Munziri dalam wafil hadisi itmarun, dalam hadis ini ada yang diitmar, disembunyikan. Wa takdir, takdirnya apa? Wa ma minna illa wa qad waqa'a fi qalbi syai'un min dzalika. Dan tidaklah kita melainkan pasti di kalbunya ada sedikit dari tatayur. Kata Khalkhali, hadafal mustasna lima yatadammanuhu minal halati al-makruhati wa hada min adabil kalam. Ya. Dihadaf kalimat yang dikecualikan tadi, wa ma minna illa, ilanya itu apa? Tadi illa waqad waqa'a fi qalbihi syai'un min dzalik. Melainkan pasti di kalbunya ada sedikit tatayur. Kenapa dihapus lima yatadammahu minal halatil makruha? Karena mengandung suatu keadaan yang enggak disukai. Hadza min adabil kalam. Ini termasuk dari adab berbicara. Ya, sastra tinggi. Ya. Wa qauluhu walakinallaha yudhibuhu bitawakkul. Namun Allah menghilangkannya dengan tawakal. Lakin lamma tarak tawakkalna 'ala Allah. Namun tatkala kita bertawakal hanya pada Allah, fijal bin naf'i au daf'i dur, dalam mendatangkan manfaat menolak mudarat, adhaballahu anna bitawakkulina alaihi wahda. Maka Allah akan menghilangkan tatayur tadi dari kita dengan kita bertawakal kepadanya semata. Ya. Wa ja'ala akhirahu min qawli Ibnu Mas'ud. Kemudian kata Ibnu Qayyim, ya. Ya, dan beliau menjadikannya, bukan perkataan Ibnu Qayyim itu, perkataan siapa? Ya, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan beliau menjadikan perkataan yang terakhir itu, ya, yang tadi apa namanya? wa ma minna, gitu kan? Dalam hadisnya tadi, walakin Allah yudhibuhu bitawakul, itu yang terakhir, itu dari perkataan ya Ibnu Mas'ud. Qala Ibnu Qayyim, kata Ibnu Qayyim, wa huwa shawab, ini yang benar. Fa inna tiyarata nau'un minasyirki. Karena yang namanya tatayur salah satu bentuk kesyirikan. Naam, fadhol, Pak Yusuf. Bismillah, qala rahimahullah ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa li Ahmad min hadis Ibnu Amr min man raddatahu man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asraka. Qalu fama kaffaratun dhalika? Qala an taqula Allahumma la khaira illa khairuka wa la tiyara illa tayruka wa la ilaha khairuka. Syarhun hadal hadisu rawahu Ahmadu wa at-tabaraniyu an Abdillah ibn Amr ibn al-Asi wa fi isnadihi ibn Lahi'ata wa baqiyatu rijalahu shiqatun. Sahih qawluhu, ulang tadi, wa baqiyatu rijaluhu shiqatun. Wa baqiyatu rijalihi siqatun. Qaluhu min hadis ibn Amrin huwa Abdullah ibn Amr ibn Asi. Wa huwa Abdullah ibn Amrin. Huwa Abdullah ibn Amrin ibn Asi. Asi ibn Wa'ili. Ibni Wa'ili Sahmi. Abu Muhammadin wakila Abu Abdurrahmani ahadus sabikina al-muksirina minas sahabati wa ahadul ibadatil fuqaha'i mata fi dhil hajjati fil hijjati layali al harrata layaliya harrati liyaliya alharrati layaliya alharrati layali layaliya layaliya alharrati alal asahi bit taifin qawluhu man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asraka wadhalika anna at-tiyarata hiya at-tasa'umu bisyai'il mar'i awil masmu'i fa idza raddahu shay'un min dhalika an hajatihi allati azzama 'alayha ka iradatis safiri wa nahwiha ka iradatis safari wa nahwiha fa man'uhu amma aradahu wa sa'a fihi ma ra'a wa sami'a tasauman faqad dakhala fi syirki kama taqaddama falam yukhlis tawakkulahu 'ala Allahi bittifatihi ila ma siwahu fayakunu lisyaitani minhu nasibun qawluhu fama kaffaratun dhalika kama kaffaratu dhalika ila akhirih. Faida qala dhalika wa a'radu amma waqa'a fi qalbihi wa lam yaltafit ilayhi kaffarallahu anhu ma waqa'a fi qalbihi ibtida'an li jawalihi an qalbihi bihadha ad-du'a'i al-mutadammini lil i'timari 'ala Allahi wahdahu wal i'radi amma siwahu. Paham lagi baca wa tadam mana al hadisu. Kasih Pak Yusuf. Bismillah. Wa tadamman al hadisu anna tiyarata la tadurru min karohiha wa madha fi tariqihi wa amma man lam yukhlis tawakkulahu ala Allahi wastarsala ma'a syaitani fi dhalika faqad yu'aqabu bil wuqu'i fi ma yakrahu li'annahu i'radu a'radu li'annahu a'radu. Kalau di antum apa? I'rad. Iya. Nah, enggak apa-apa. Terus di annahu i'radu an wajibil imani billahi wa annal khaira kulluhu biyadihi. Kulluhu benar. Wa annal khaira kulluhu biyadihi wa huwa alladhi yajlibuhu li'abdihi bimasyiatihi wa iradatihi. Wa huwa alladhi yadfa'u anhu ad-durra wahdahu bi qudratihi wa lutfihi wa ihsanihi fala khaira illa minhu wa huwa alladhi yadfa'u syarra an 'abdihi fama asabahu min dhalika fa bi dhanbihi kama qala ta'ala ma asabaka min hasanatin fa min Allahi wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Nah, baik. Dari mana tadi ya Pak Yusuf ya? Qala musannif. Wali Ahmad min hadisi Ibni Amr. Ya, dari hadis Ibnu Amr, man radathu atiyaratu an hajatihi. Nah. Ya, siapa yang tatoyur mencegah dia, menghalangi dia dari hajatnya, faqad asyraka, berarti dia telah berbuat syirik. Gara-gara dia mendengar, melihat sesuatu yang dianggap sial, akhirnya enggak jadi dia melakukan hajat yang sudah dia planningkan, dia rencanakan, maka dia telah berbuat syirik. Man radathu ay mana'athu. At-tiyaratu at-tasya'um bima yusma'u bima yasma'u yara. Merasa sial karena apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Ya, dari hajat dia cegah itu, dari hajat dia, dari tujuan dia. Maka dia telah berbuat syirik. Karena dia meyakini apa yang dianggap sial tadi memiliki pengaruh dalam kebaikan maupun keburukan. Ya. Qalu fa ma kafaratu dzalika, kata sahabat, terus apa kafarat penebusnya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, qala an taqula Allahumma la khaira illa khairuk wa la dhaira illa dhairuk wa la haula wa la ilaha ghairuk. Ya Allah, enggak ada kebaikan kecuali kebaikan yang dari Engkau. Enggak ada tair, enggak ada kesialan. Ya illa tairuk. Enggak ada kesialan. Ya. Itu melainkan dari Engkau ya Allah. Yang enggak bisa mendatangkan kebaikan, menolak mudarat kecuali Engkau. Nah. Ya, kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, syarah hadal hadis rahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Imam At-Tabarani dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Wa fi isnadihi Ibnu Lahiyah. Namun di dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahiyah. Ya, wa baqiyatu rijalihi thiqatun, dan para perawi yang lainnya thiqat. Nah, mengenai hadis Ibnu Lahiyah ini, beliau seorang perawi yang thiqah, yang shaduq. Ya, namun dia punya dopet, tapi bukan doptus soder, tapi doptul kitabah. Ya, yang dia memiliki, ya, apa namanya, kredibilitasnya bukan di hafalannya, tapi di catatannya. Ketika rumahnya terbakar, catatan hadis terbakar, nah, berangkat terjatuh juga kredibilitasnya. Ya. Baik. Nah, para ulama kalau meriwayatkan hadis di dalam ada Ibnu Lahiyah, diteliti ini hadisnya, dia nyampein hadisnya sebelum rumahnya terbakar apa sebelum gitu. Baik, kalau sebelum rumahnya terbakar hadisnya sahih. Wa qalu min hadisi Ibnu Amr, dari hadis Ibnu Amr itu Abdullah bin Amr bin Al-As bin Wa'il As-Sahmi Abu Muhammad Kila Abu Abdurrahman, ada yang mengatakan kunyahnya Abdul Abdurrahman. Ahadus sabiqin al-muksirina minas sahabah, salah satu dari para sahabat yang banyak meriwayatkan. Wahadul Abadilah dan salah satu fuqaha Abadilah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As. Abadilah jamak dari Abdullah. Mata fi Dzulhijjah layali al-harrah 'alal asah bit Taif. Ya. Beliau wafat di Taif. Ya, pada malam peristiwa Harrah. Ya, di bulan Dzulhijjah. Naam. Pada malam peristiwa Harrah, perperangan Harrah Waqim. Ya. Harrah Syarqiyah yang ada di Madinah. Nah, 40 pada zaman Yazid bin Muawiyah. Waktu itu berontak mayoritas penduduk Madinah. Semuanya kecuali satu. Ya, kecuali satu orang aja. Siapa? Ya, Sa'id ibn al-Musayyib. Yang lain semua berontak. Nah, wa qawluhu man radathu atiyaratu an hajati faqad asyrak. Siapa yang tatayur menghalangi dari hajatnya karena dia anggap sial, maka dia telah berbuat syirik. Wa dzalika anna tiyarata hiya tasya'um bi syai', yang demikian itu karena tatayur masa sial, merasa pesimis dengan suatu hal, al-mar'i aw al-masmu', dari apa yang dilihat, didengar. Fa idza raddahu syai'un min dzalik karah, hal tersebut malah mencegah dia an hajatihi, dari hajat dia, alati azama alaiha, yang telah dia tekadkan, bi ka iradati safar, semisal dia pengen safar, wa nahwihi, dan yang lainnya. Famana'ahu amma aradahu, kemudian dari apa yang dia lihat, ya, dia cegah tadi, akhirnya mencegah dia dari safarnya. Wa sa'afihi, ya, ma ra'a wa sami'a tasya'uman. Ya. Nah, kemudian dari apa yang didengar, dia lihat itu, dan dia saat dia berupaya di situ, ya, dari apa yang dia lihat, dia dengar, karena anggapan sial, faqad dakhala fi syirki, berarti dia telah masuk ke dalam kesyirikan. Kama taqaddama, sebagaimana telah berlalu, falam yukhlis tawakkulahu, karena dia tidak memurnikan tawakalnya ala Allah, kepada Allah semata, biltifatihi ila masiwahu, karena dia menoleh kepada selain Allah. Ya, ah, ini ada bisa nih yang datangin manfaat, menolak mudarat begitu. Ya, fa yakunu lisyaitani minhu nasibun, berarti setan punya andil bagian begitu di sini. Kemudian kata Nabi, "Fama kafarat," kata sahabat, "apa kafaratnya kalau memang pernah demikian ila akhir?" Dan seterusnya, "Fa idza qala dzalika wa arada amma waqa fi qalbih." Ya. Nah, jika orang itu mengucapkan doa tersebut dan menolak apa yang ada pada di kalbunya, ya, walam yaltafit ilaih, enggak memperdulikan, enggak menoleh di situ, kafarahullahu anhu wa ma waqa'a fi qalbih. Maka Allah akan menggugurkan dosanya dari apa yang telah ada sebelumnya berkocol di kalbunya, ibtida'an li zawalihi. Ya. Ya, langsung itu dengan dihilangkannya an qalbihi, dari kalbunya, bihadza du'a al-mutadammini, ya, dari doa ini yang mengandung lil-i'timadi, bersandarnya alallahi wahdah, kepada Allah semata, wal-i'radi amma siwah, dan berpaling daripada selain Allah. Wa tadamman al-hadisu, dan hadis ini juga mengandung anatiyarata la tadurru ma'a man karihaha, bahwasanya tatoyur, anggapan sial itu enggak bisa memberikan mudarat kepada orang yang enggak menyukainya. Ya, orang yang membencinya. Wa madaw fi tariqih, dan dia terus melangkah di jalannya. Wa amma man lam yukhlis tawakkulahu 'ala Allah. Adapun orang yang enggak memurnikan tawakalnya pada Allah, wastar salama asyaitani fi dzalik. Dan dia menyerah kepada setan mengenai dalam hal ini, ketika dia dengar, dilihat ada apa yang dia anggap sial, akhirnya dia nyerah, ya udahlah, saya enggak jadi safar gitu. Faqat yu'aqabu bil wuqu' fi ma yakrah. Maka dia akan dihukum. Terkadang ini kebanyakan dia dihukum dengan memang benar-benar terjatuh kepada apa-apa yang dia gak sukai. Ya. Karena dia melihat, wah ini kayaknya gak beres nih, gak jadi ah. Kenapa? Sial nih, tandanya gak enak. Akhirnya betul-betul terjadi dari yang dia inginkan tadi. Sebagai hukuman buat dia. Liannahu arada an wajibil iman billah. Karena dia berpaling dari kewajiban beriman pada Allah. Wa anal khaira kullahu biyadih, karena kebaikan semua di tangan Allah. Fa huwa alladhi yajribuhu li 'abdihi bi masyiatihi wa iradatihi. Ya. Karena dialah Allah yang mendatangkan ya kebaikan itu semua kepada hambanya dengan iradah, dengan masyiahnya, dengan kehendak dan keinginannya. Wa huwa alladhi yadfa'u anhu ad-durra wahdahu wa bi qudratihi wa lutfihi wa ihsanihi. Dan dialah Allah yang menolak bahaya dengan kekuasaannya, kelembutannya dan kebaikannya dari hambanya. Ya. Fala khaira illa minhu. Maka enggak ada kebaikan kecuali dari Dia, dari Allah. Wa huwa alladhi yadfa'u syarra 'an 'abdihi. Dan dialah Allah yang menolak kemudaratan, keburukan bagi hamba-hambanya. Ya. Fama asabahu min dzalika fa bidzanbihi. Maka keburukan apa aja yang menimpa hamba, ya karena dosa si hamba. Kama qala ta'ala, ma asabaka min hasanan min hasanin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyatin fa min nafsik. Ya. Apa aja nikmat yang kamu dapatkan itu dari Allah, apa saja bencana musibah yang menimpamu itu dari kesalahan kamu sendiri, dosa kamu sendiri. Qala al-musannifu wa lahu min hadisil Fadl Ibnu Abbas. Masih Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Fadl bin Abbas. Ya. Ia mengatakan, "Innamat tiyaratu ma amdaka wa raddaka." Tatayur itu adalah apa yang menjadikan kamu terus melangkah atau apa yang menjadikanmu ya, menolakmu, mengurungkan niatmu. Nah, ini definisi tatayur yang menhi, yang dilarang. Ya. Nah, kemudian syarah kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, hadal hadis indal imami Ahmad min hadisil Fadl bin Abbas. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dari Fadl bin Abbas. Qala kharajtu ma'a Rasulillah, kata Fadl bin Abbas, saya pernah keluar bersama Rasulullah SAW. Yauman fa bariha dhabyun. Fa baraha dhabyun. Ya. Lalu ada kijang yang lewat. Ya, ada kijang yang lewat. Ya, lagi dia sedang pergi bersama Rasulullah. Ya, tiba-tiba ada kijang lewat miring sebelah. Ya. Famala fi syikkihi. Nah, dia miring sebelah tuh kijangnya. Balak jalannya enggak seimbang. Fah. Ya. Fah tadantuhu. Kemudian aku memeluk Nabi. Fakultu ya Rasulullah, tatayartu. Ya. Kemudian kata Fadl bin Abbas, apakah aku bertatayur? Qala, kata Nabi, innamat tayartu ma'amdaka awraddaka. Tatayur itu apa yang menjadikan kamu terus melangkah atau menjadikan kamu mengurungkan niatmu. Ya. Wafi isnadi inkita'u, namun di dalam sanadnya terdapat inkita'. Keputusan sanad ay baina maslamah rawihi wa bainal fadl wa huwa al fadl, itu antara Maslamah, ya, Maslamah bin Abdullah, ya, dan perawinya, dan antara fadl ini pelakunya, pelaku dari hadis ini, ya, yaitu Fadl bin Abbas bin Abdul Muttalib ibnu ammi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Ma'in, kata Ibnu Ma'in, kutila yawma al-Yarmuki. Fadl bin Abbas terbunuh pada peperangan Yarmuk. Ya, syahid. Wa qala ghairu kutila yawma Marji Sufar. Ada yang mengatakan dia terbunuh pada peperangan Marji Sufar. Ya, ada padang pasir yang luas di luar kota Damaskus peperangan. Sanata salasa asrata. Ya, pada tahun 13 Hijriah. Wa huwa banu isnatain wa isrina sanatan, dan beliau waktu itu berumur 22 tahun, masih muda. Ya, wa qala Abu Daud kutila bi Dimaskin wa kana alaihi dirun nabi. Ia terbunuh di Damaskus dan waktu itu sedang mengenakan baju besinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu innamat tiyaratu ma amdaka aw raddaka. Kata Nabi, tatayur itu adalah apa-apa yang menjadikan kau terus melangkah dan mengurungkan niatmu. ini hoki dan rangkap sial. Hadza haddut tiyarati al-manhi. Dan inilah had, batasan ya, tatayur yang dilarang. Nah, li'annaha ma yahmilul insana al-mudhi fima aradahu, fima aradahu wa yamna'uhu minal mudhi fihi kadzalika. Ya, yaitu mendorong seseorang untuk melaksanakan apa yang telah dia niatkan atau mengurungkannya, mencegahnya. Ya, wa amal fa'al alladzi kana yujibuhu an-nabi, adapun fa'al yang Nabi sallallahu alaihi wasallam takjub padanya, fihi nau'u bisyaratin. Ya. Dialah yang di dalamnya terdapat jenis berita gembira. Fa yusarru bihi ala badu. Maka akan membuat senang hamba. Wala ya'tamidu alaihi bi khilafi ma yumdihi. Namun tidak bersandar kepada apa yang membuat dia optimis tadi. Beda dengan hoki. Hoki kan bersandar kepada itu. Ya enggak? Nah, ini bawa hoki ini. Nah, itu dia akan bersandar kepada itu. Bi khilafi ma yumdihi aw yarudduhu. Ya. Berbeda dengan suatu hal yang membuatnya terus melakukan atau mengurung atau dia mengurungkannya. Fa inna lil qalbi alaihi nau'u i'timadin. Karena hati seorang juga ya pasti dia memiliki salah satu jenis ketergantungan. Fafham al-farqa wallahu alam. Maka pahamilah perbedaan ini wallahu alam. Baik, selesai, nanti kita masuk ke bab 28. Bab majaa fi at-tanjim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.